وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فبارك الله فيك كجل قدري ومبحثا كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمنا جدا penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sutrah dan kewajiban menggunakan sutrah ketika seseorang mengerjakan salat. Lalu kemudian berkata Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, wa salla salatan maktubatan fa dhamma yadahu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat wajib, lalu kemudian beliau mengumpulkan kedua tangannya atau menggenggam tangannya. Falamma shalla, ketika beliau menyelesaikan salat, qalu ya Rasulullah ahadatha fi salati shay'. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam salat yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangannya? Apakah terjadi sesuatu? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la illa anna syaitana arada an yamurra baina yaday. Tidak, hanya saja syaitan ingin lewat di hadapanku. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sedang mengerjakan salat, syaitan hendak lewat di hadapan beliau. Faqanaqtuhu, maka aku pun mencekiknya. Hatta wajadtu mudda lisanihi ala yadi, sehingga aku merasakan dinginnya lisan dari syaitan tersebut, jin, pada tanganku. Pada saat Nabi alaihi salatu wassalam mencekiknya, qaimullah, laula ma sabaqani ilaihi aqi Sulaiman la rukubita ila sariyatin min sawari al-masjid. Demi Allah, kalaulah bukan karena aku telah didahului oleh saudaraku Sulaiman, yani Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, memohon kepada Allah azza wa jal agar diberi kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelahnya. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan, kekuasaan yang tidak sepantasnya diberikan kepada seorang pun setelah aku. Kekuasaan kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam bukan hanya menguasai manusia, tapi juga dari kalangan jin. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, dari kalangan jin, hewan-hewan tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau bukan karena aku didahului oleh saudaraku Sulaiman yang menguasai kalangan jin, la tubita ila sariyatin min sawari al-masjid, niscaya syaitan ini akan diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid ini, hatta yutifa bihi wildan ahli al-Madinah, hingga ia dikelilingi oleh anak-anak penduduk Madinah. Mereka akan mengelilingi, mereka akan melihatnya. Fama istata'a alla yahula bainahu wa baina al-qiblati ahadun falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk tidak menghalangi satupun antara dia dengan kiblat, ini maksudnya dia mencegah, dia menolak, jangan sampai ada seseorang atau apa saja yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaknya dia melakukan itu. Mencegah siapa saja yang hendak lewat di hadapannya ketika dia mengerjakan sholat dalam keadaan dia menggunakan sutrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad-Darqutni At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala, "Wa hadzal hadits qad warada ma'nahu fi as-sahihain wa ghairihima 'an jam'in min as-sahabah." Bahwa hadis ini telah disebutkan yang semakna dengannya dalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sekumpulan para sahabat. Wa huwa min al-ahadith al-kathirah allati yadhkuru biha qa'ifatul qadiyaniyah. Dan ini termasuk di antara sekian banyak hadis-hadis yang diingkari oleh kelompok al-qadiyaniyah. Kelompok al-qadiyaniyah al-ahmadiyah. Salah satu kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ahmadiyah, Qadiyaniyah, yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya. Di antara keyakinan mereka, mereka mengingkari adanya alam jin. Mereka tidak mempercayai bahwa di sana ada alam selain dari alam manusia. Mengingkari sharih Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang mutawatir. Sehingga kata beliau, ini termasuk hadis yang diingkari oleh kelompok Al-Qadiyaniyah. Fa innahum la yu'minuna bi'alam al-jinn al-madhkur fi al-Qur'an wa sunnah. Mereka tidak beriman dengan alam jin yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa tariqatuhum fi radd an-nusus ma'rufah. Dan metode mereka dalam menolak dalil-dalil merupakan hal yang ma'ruf. Fa'in kanat min al-Qur'an harrafu ma'aniyaha. Apabila disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an Karim yang menetapkan ada jin, maka mereka merubah-rubah maknanya. Kaqaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jin." Katakan bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok dari kalangan jin, mereka menyimak Al-Qur'an Karim. Apa kata mereka? Yang dimaksud jin di sini adalah minal insi. Jin yang dimaksud di sini adalah manusia. Jadi mereka merubah makna jin kepada manusia. Yang dimaksud adalah manusia. Fa ja'aluna lafdhal jin muradifatan li lafdhil ins kal bashar. Sehingga mereka menjadikan lafaz jin itu identik dengan lafaz ins, manusia. Sama seperti bashar. Bashar mencakup jin dan manusia. Fa kharaju bidzalika 'ani al-lughati wa syar'i, sehingga mereka keluar dari makna bahasa Arab. Demikian pula mereka keluar meninggalkan syariat. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama membawa makna jin kepada manusia. Mereka disebut sebagai jin karena mereka tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taruna. Bahwa iblis itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Mereka berada di satu alam yang kita tidak menyaksikan dan melihat mereka. Baik kana kina sunnah, kalau terdapat dalil-dalil yang menetapkan tentang jin dari sunnah Nabi SAW, fa'in amkanahum tahrifuha bitta'wil al-batil fa'alu. Apabila memungkinkan bagi mereka untuk merubah maknanya dengan penakwilan-penakwilan yang batil, mereka akan melakukan itu. Wa illa fama asala hukmahum bi butlaniha. Namun jika mereka tidak mampu merubah maknanya, maka sangat mudah bagi mereka untuk menghukumi hadis itu adalah hadis batil. Atau mungkin mereka mengatakan ini hadis ahad, tidak bisa dijadikan sebagai keyakinan. Ini harus ditolak, ini batil dan seterusnya. Mereka menolaknya. Walau jama'a a'immatul hadithi kulluhum wal ummatu jami'an min waraihim ala sihatiha bal tawaturiha hadakumullah. Mereka sangat mudah menghukumi batilnya hadis-hadis tentang penetapan jin, walaupun sepakat seluruh para imam ahlul hadis dan seluruh umat ini sepakat tentang kesahihan hadis tersebut, bahkan mutawatirnya hadis itu, mereka tetap akan menolaknya. Hadakumullah. Walhasil, kita mengimani bahwa di sana ada alam yang lain yang disebut sebagai alam jin. Maka mereka disebut jin disebabkan karena tidak terlihat. Ya. Jim, jim, nun, nun, ini biasanya menunjukkan sesuatu yang mastur, yang tertutup, yang tidak terlihat. Mengapa disebut orang gila itu majnun? Karena akalnya tertutup. Akalnya tertutup, menyebabkan dia gila. Mengapa disebut al-jannah? Karena sesuatu yang tidak terlihat. Maka demikian pula al-jin, karena mereka adalah makhluk yang berbeda dari manusia. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka mukallaf yang diberi hukuman syariat sama seperti manusia. Dan di dalam hadis ini juga yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa jika Allah Azza wa Jalla menghendaki dari kalangan manusia melihat jin dalam wujud aslinya, maka bisa terjadi. Bisa terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat jin tersebut sehingga beliau mencekiknya, yang tidak dilihat dan disaksikan oleh para sahabat yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam melihatnya. Ya. Dan itu terkadang seseorang melihat yang tidak dilihat oleh yang lain. Semuanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Asalnya kaum jin dalam wujud aslinya mereka tidak terlihat. Namun jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka terlihat. Bahkan yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasthuruhu minan nas." Apabila salah seorang kalian salat menghadap ke sesuatu, sutra yang menutupinya dari manusia, yang membatasinya dari manusia, فَأَرَادَ أَحَدٌ أَيَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَتْبَعْ فِي نَحْرِهِ. Lalu kemudian seseorang ingin lewat di hadapannya, maka hendaknya dia menolaknya. Dia menolaknya di bagian lehernya. فَلْيَتْبَعْ فِي نَحْرِهِ. Dia menolaknya di bagian lehernya. وَلْيَطْرَعْ مَسْتَطَاعَ. Dan hendaknya dia menolak semampunya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fal yamna'hu marratain, hendaknya dia mencegahnya untuk lewat di hadapannya dua kali. Fa in aba fal yuqatilhu, apabila dia enggan maka hendaknya dia memeranginya. Memerangi maksudnya mendorongnya lebih kuat dari sebelumnya. Mendorongnya lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia tetap pada tempatnya, bukan berarti yang dimaksud memerangi kemudian dia keluarkan jurusnya, ya, kakinya naik, tangannya naik, ya, kemudian dia mengejar orang itu. Tidak, dia tetap pada tempatnya. Ya, dia tetap pada tempatnya. Nanti akan kita sebutkan penjelasan para ulama dalam hal ini. Fa in aba falyuqatilhu, apabila yang dan maka hendaknya dia menolaknya dengan lebih keras. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Diterangkan oleh Al-Khattabi rahimahullah bahwa maksud syaitan yang membuat dia melakukan perbuatan itu. Bersama dia ada syaitan yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan lewat di hadapan orang yang mengerjakan salat. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan, law ya'lamul marru baina yadayil musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang mengerjakan salat mengetahui akibat yang dia rasakan karena lewat di hadapan orang yang salat, maka dia berhenti selama 40, itu lebih baik bagi dia. Kata perawi, apakah beliau mengatakan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang mengerjakan salat. Maka ini tahdid, ancaman sekaligus larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sedang mengerjakan salat. Insyaallah taala ada beberapa hukum yang kita jelaskan nanti kaitannya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.